kase lelakon kuiku ra ono senenge susah sing tak temoni ngolah nyale gawean ora ono sing ngondo dino-dino isine aku mung kudu meso hey ambul aruh coba garap sawah tinggalane wong tuaku tumunku saben nandur regane popok dhuwur durung oleh seminggu sawah kebanjiran lumpur capek modal utangan ora bisa tersaur weh ajur kurang ajar cil angkotes nyepir oleh seminggu regane bensin ngetes tarif penumpang ngonake ngrutelae kerep telat uli rusak ring sametale hey kere kurang ajar montor ngangkrak nang bengkel ra bisa golek tembusan togel nomor jeblos terus awakku dedel duel hey gantel jangan ketawa hey abis tal abis buntu aku nekat pembantar dadu durung ana sing wudu keamanan wis njaluk sangu ana oknum tentara ana oknum polisi abrakan wingi-wingi wis kerep tak amploki barang preirang amploki aku diseret nang puri dikemruk karo wesi wis rusak droning ati Sesuai dengan hati.